Kiamat sudah dekat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Yaqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Quran Surat Al-Qamar ayat pertama. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari rahimahullah berkata, ini adalah berita yang datang dari Allah Ta'ala sebagai peringatan bagi hamba-hambanya tentang dekatnya hari kiamat dan dekatnya kehancuran dunia. Dan Allah memerintahkan kepada mereka agar melakukan persiapan untuk menghadapi kengerian-kengerian pada hari kiamat sebelum kiamat itu datang kepada mereka di saat mereka dalam keadaan lengah dan lalai. Dan firman-Nya, Wansyaqqal qamar, dan bulan terbelah. Kejadian tersebut, dari apa yang disebutkan, telah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, yaitu tatkala orang-orang kafir dari penduduk Mekah meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan satu mukjizat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka terbelahnya bulan sebagai tanda dan bukti tentang benarnya dakwah dan hakikat kenabian beliau. Namun, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mukjizat yang mereka minta, mereka berpaling dan mendustakan sembari berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Muhammad telah menyihir kami. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yakulu sihrun mustamir. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat kedua. Dikutip dari Tafsir Al-Tabari.